Barakallahu fikum ihwa. Ini pertanyaan sedikit saja kami jawab. Bagaimana mengenai anak ya yang sudah terlanjur dimanja sejak kecil? Kalau anak kita sudah terlanjur dimanja sejak kecil, masih bisa ada sedikit perubahan, dirubah cara memanjakannya. Tetap dimanjakan, tapi dirubah cara memanjakannya. Karena anak sudah mulai dia bisa ambil makan sendiri, awasi, aduh nak, itu nasinya di situ ambil sendiri, ini lauknya makan sendiri ambil sendiri, minum itu di dispenser ambil sendiri, coba diawasi. Sanjung dia, masya Allah pintar anak umi atau anak abi, masya Allah dia pintar sendiri, makam sendiri. Mandi diawasi itu mak, mandi mari. Tidak sampai besar SMP masih dimandiin, masih disuapin, ini terlalu memanjakan. Ya, semoga tidak ada di antara kita terlalu dimanjakan. Alasannya kalau enggak disuapin enggak mau makan sampai besar. Iyo. Ini terlalu memanjakan. Jadi anak tidak mandiri itu berbahaya. Bagaimana Ustaz cara mengatasi anak yang keras suka membentak pada orang tuanya? Tentunya kembali pada orang tua. Karena terbiasa dia dibentak-bentak anak, hanya dia pertama enggak bentak orang tua, bentak kakaknya atau bentak adiknya atau bentak temannya. Lama-lama ya bentak ibunya juga. Karena ibunya kalau nyuruh selalu bentak, dia pun ikut bentak ibunya juga. Nah, ini harus dirubah. Dirubah dalam metode atau cara ya dalam tegur sapa di rumah. Biasakan dengan ramah, dengan kata-kata yang baik. Makanya dulu orang tua kita, bagi mereka yang Jawa atau yang Sunda sama, kalau ngomong sama orang tua harus pakai bahasa kromo. Kalau dengan teman ngoko, enggak apa-apa. Tapi sekarang karena anak enggak tahu tata kromo bahasa, akhirnya sama siapapun ngomongnya sama. Ya, ini sekarang kita. Padahal kita diajari ya tata krama, ya tata bahasa. Untuk pada orang tua ngomongnya begini, untuk kita begini, dengan teman begini, dengan adik kita seperti ini. Subhanallah, kalau itu jangan dianggap bid'ah, itu adab yang bagus. Dalam bahasa untuk menunjukkan akhlak kita bagus. Dari barakallahu fikum. Nah, terus bagaimana generasi nabi dan, ini ada pertanyaan, bagaimana generasi-generasi para nabi dan rasul? Baca sirah nabawi. Ya, sirah-sirah anbiya. Sirah para nabi, para rasul, baca itu. Itu akan tahu di situ generasi mereka seperti apa, pertumbuhan mereka bagaimana, diceritakan dalam kisah-kisah para nabi dan para rasul. Itu penting anak-anak kita tahu, dan kita orang tua lebih-lebih harus tahu faedah-faedah yang terkandung di dalam kisah-kisah mereka, sehingga orang tua tidak mencekoki anak dengan dongeng. Apa itu dongeng sih apa? Ya barakallahu fikum. Dongeng itu enggak ada dalilnya, itu cuma reka-reka cerita-cerita bohong. Jangan sampai anak kita tercekoki dengan seperti itu. Terus apa yang dimaksud dengan qurrata ayun? Kata Imam Hasan Al-Basri, yang dimaksud qurrata ayun dalam ayat yang Allah sebutkan dalam surat Al-Furqan ayat 74, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun, di situ adalah belum menyebutkan qurrata ayun. Itu yang Nabi maksudkan ketika orang tua dia memiliki anak yang soleh, taat pada Allah. Begitupun punya istri solehah, taat pada Allah. Itulah qurrata ayun. Jadi ketika orang melihat anaknya taat, istrinya taat kepada Allah, itulah qurrata ayun. Karena siapa yang tidak senang melihat anak melakukan kebaikan, ketaatan pada Allah. Itu menjadi hati senang, mata juga senang. Tapi kalau anak durhaka kepada Allah, istri durhaka, itu akan menjadi sedih. Walayadzubillah. Itu bukan qurrata ayun. Baik, barakallahu fikum. Ya, mungkin pertanyaan terakhir. Bagaimana nasihat Ustaz ketika kami sebagai anak mendapati abi sering bertengkar atau sedang marah kepada umi? Ya. Ini bagaimana sebaiknya kami? Dan bolehkah bagi kita yang sudah agak dewasa untuk melerai, menasihati mereka dengan lembut? Nah, barakallahu fikum. Nah, cara menasihatinya tentunya ada adab. Jangan ketika mereka sedang bertengkar, langsung kita masuk, nanti kita jadi korban kemarahan. Sampai kita selesai mereka, satu-satu kita datangi. Mi, kalau kayak tadi Umi sama Abi begitu, kira-kira apa sih faedahnya? Kami sendiri anak-anak jadi takut. Takut kalau Umi sama Abi berpisah. Gitu loh. Nanti Abi cari istri lain, Umi dengan siapa? Padahal kami maunya dengan Abi. Terus ditanyain, si Umi mikir, lah gimana nak Abimu begini? Ya Abi salah wajar, Mi. Tapi kalau Umi mau negur jangan kayak tadi, enggak pas. Atau Abinya, Bi. Abi sayang Umi toh, kenapa sampai marah begitu? Kan kami lihat kayak gitu enggak pas. Pokoknya bagaimana dengan sebut lembut. Jangan ketika marah kedua lagi ribut kita masuk nanti satu-satu. Kalau suasana lagi tenang, longgar, coba. Ya, anak yang sudah dewasa maksudnya. Supaya apa? Tertegur orang tua kalau sikapnya itu keliru. Ribut depan anak itu enggak pas. Begitupun istri hendaknya pintar dalam menghadapi apa? Kata Syekh Shalih Fauzan dalam kitab yang kami sebutkan. Bagaimana istri menghadapi kesalahan suami. Harus sabar dan mencari ridhonya. Ketika marah pun harus sabar menunggu. Reda emosinya. Sehingga ketika suami marah, istri ingatkan. Kalau bisa diingatkan, bilang, Mas, kalau marah sabar. Jangan depan anak-anak. Ya, nanti-nanti tunggu anak-anak berangkat sekolah. Atau nanti malam tunggu anak-anak sudah istirahat. Istri yang salehah. Malam hari suaminya sudah mulai reda, sudah lupa, bangunin. Mas, anak-anak sudah tidur, kalau mau marah silakan dilanjut. Kira-kira jadi marah enggak ya? Hah? Sudah, insya Allah hilang marahnya. Ya, dilanjut. Apalagi yang bangunin istri sudah siap, sudah dandan, sudah harum, masya Allah. Ayo mas, marahnya dilanjut. Tapi jangan keras-keras nanti anaknya bangun. Tetangganya nanti keganggu. Anak yakin kayaknya enggak jadi marah. Suami pun akan luluh hatinya. Dah. Ya, tidak pantas marah-marah. Ya, jadinya sudah. Ya barakallahu fiik, ini istri salihah. Dia bisa memberikan yang paling baik untuk keluarganya. Tidak merasa dia juga bisa marah. Tidak demikian. Kau bisa marah, aku juga bisa marah. Jangan. Barakallahu fikum ikhwah. Sisa pertanyaan yang masih banyak ini mohon maaf. Barangkali lain waktu kesempatan insyaallah. Ya, bagi yang bertanya bisa tanyakan pada ustaz yang lain juga. Adapun yang kami sampaikan berkenaan dengan koreksi diri dalam mendidik generasi. Ini yang kami mampu sampaikan, mengoreksi diri pribadi sebenarnya. Dan juga mengajak untuk kita koreksi masing-masing diri kita. Dengan harapan kita menyampaikan ini dalam bentuk tawasau bil haq, tawasau bis sabr, ta'awun alal birri wat taqwa, untuk terjaganya generasi kita agar mereka semua menjadi generasi yang unggul, yang baik di ridhoi Allah Ta'ala seperti generasi salafus salih. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf dan saya ucapkan syukur jazakumullah khair atas segala kebaikan yang antum berikan selama ana bersama antum di sini, di Pekalongan ini. Dan ana mohon maaf bila ada khilaf kekurangan sikap tutur kata. Semoga Allah Ta'ala menjaga kita selalu istiqamah di atas sunnah ini. Subhanakallah bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.